Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Wa bisrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, iman sehingga kita masih bisa meluangkan waktu kita untuk sama-sama taqarrub ilallah ya thalabil ilmi di tengah godaan dunia yang lain ya. Ini ada sepak bola nih. Indonesia lawan Malaysia. Selanjutnya selanjutnya salawat dan salam selalu kita persembahkan juga kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan kita warisan berharga Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hari ini kita mempelajari kitab akhlak ya. Risalah Mu'awanah. Kemarin kita belajar tentang akhlak duduk. Ya duduk sebagusnya menghadap kiblat. Ya. Biasakan membaca doa kifaratul majlis di setiap selesai apa? Di setiap selesai acara. Sekarang kita masuk al-karun naum, hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika tidur. Nah, ini akhlak tidur mungkin ya. Kita mulai. Walin naumi azkarun ghairu hadza fala taghfal anha. Ketika tidur atau dengan perbuatan tidur ada azkar yang perhatikan, fala taghfal anha, maka janganlah sampai kita lalai. Pertama, wala tanamu illa ala taharah. Janganlah tidur kecuali kita dalam keadaan suci. Dulu sudah pernah kita riwayatkan hadis ya, bahwa salah satu kondisi kita yang didoakan oleh malaikat itu adalah ketika tidur dalam keadaan bersuci. Ya. Ada 12 keadaan, salah satunya adalah tidur dalam keadaan bersuci. Saya lupa juga apa 12-nya itu. Kalau enggaklah sholat di barisan pertama, di shof pertama, shof sebelah kanan, sholat asar dan subuh berjamaah. Wah banyak banget lupanya ya. Ya itu adalah salah satu yang didoakan oleh malaikat. Jadi jangan tidur kecuali dalam keadaan bersuci. Waliyakhudzakan nauma wa anta ala zikrillahi ta'ala, supaya kita tenang dalam keadaan tidur dan itu dianggap zikir kepada Allah. Taharah ya. Wala tata'awwadu an-nauma 'ala farsyil wati'ah. Jangan biasakan kita tidur di tempat tidur yang empuk. Wah, ini dilarang ini. Kalau bisa di atas karpet ya, yang ada paku payungnya. Katanya siapa presiden Iran itu? Ahmadinejad ya. Katanya dia senang tidur di ini, di atas karpet. Tapi saya dapat informasi katanya di Iran tuh memang begitu. Jadi kalau ada pemimpin-pemimpinnya hidup mewah itu malah ditinggalkan rakyatnya gitu loh. Bagus di sana ya. Ada pemimpin yang tidur di ya, makan ayam aja katanya ditinggalkan itu. Jadi sana pemimpin tuh harus hidup sederhana. Karena mereka berbasis agama ya. Iran tuh kan salah satunya negara yang politik dan agama tuh sangat bagus ya. Wala tatawadun nauma ala firasyil wati'ah. Jangan biasakan tidur di atas kasur yang empuk. Faida'u kazalika ila kasratin naum, itu akan menyebabkan ila kasratin naum, banyak tidur. Karena kasurnya empuk dah. Di kelas ingat kasur itu. Pokoknya ingat kasur terus karena kasurnya empuk. Coba kasur kita kasar tuh. Ya, tidur itu hanya sebentar. Hanya untuk apa? Menghilangkan, memberikan hak tubuh istirahat ya. Yang pertama, kenapa kita tidak boleh tidur di kasur yang empuk atau kasur yang ada sekarang yang ada airnya ya? Karena ada kasur air sekarang tuh. Ila kasratin naum, yang kedua watarkul qiyami bil lail, dan biasanya kita meninggalkan sholat malam karena enaknya tidur ya. Makanya saya lihat kamar-kamar orang yang beruang itu ya, beruang aum gitu. Itu sudah empuk pakai AC itu, gimana mau bangun? Susah ya. Fayu'azim haznaka, dan itu akan apa ya, membuat kau sedih nanti. nanti, maksudnya bukan sekarang ya. Wa tahassuruka idza ra'aita ma'adallahil qa'imin. Kenapa kita apa senang tidur malam itu? Suatu saat kita akan yu'azzim haznaka, kita akan sedih banget gitu loh, suatu saat nanti. Wa tahassuruka idza ra'aita, dan kita akan sangat menyesal. Idza ra'aita, apabila engkau melihat apa? Ma'adallahu lil qa'imin, apa yang disediakan Allah bagi orang yang berdiri di malam hari. Tapi nanti nyesalnya. Sekarang santai aja itu loh. Malah nambah AC-nya lagi. Kurang dingin nih, ganti gitu loh. Aduh. Dan menyesalnya nanti setelah di akhirat. Fayu'azim haznaka, sini kalimatnya fayu'azim ya. Besar, azim itu kan besar. Besar sekali sedihnya nanti. Idza ra'aita ma'adallahu lil qa'imin, apabila kau melihat apa yang disiapkan Allah bagi orang yang senang berdiri di malam hari. Sholat ya, bukan berdiri tok. Wa qad qala alaihi salatu wasalam, hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Di sini ada kitab Targhib ya, Targhib wa Tarhib. Kata Rasulullah, yahsyurun nasa fi sa'idin wahidin. Nanti manusia di akhir zaman, kata Rasulullah, di hari kiamat dikumpulkan fi sa'idin wahidin, di satu tempat. Sa'id itu sesuatu tempat yang tinggi ya. Fayunadi munadun. Maka berserulah orang yang berseru, ini mungkin malaikat ya. Ainal lazi kanat tatajafa junubuhum anil madajiq. Mana orang-orang yang tatajafa junubuhum anil madajiq, yang sering meninggalkan tempat tidurnya di tengah malam itu untuk sholat. Surat sajadah ada ini ya, tatajafa junubuhum anil madajiq ya. Mana orang-orang yang meninggalkan tempat tidurnya ya tengah malam dan berdiri. Fayaqumuna wahum qalilun. Berdirilah pada saat itu orang yang sering sholat tahajud. Wahum qalilun, dan mereka sedikit. Ya. Saya beberapa kali mengulang kata-kata sedikit ini. Hadis dalam Al-Quran itu selalu bercerita. Qalilun matashkurun, sedikit yang mau bersyukur. Wa aksaruhum la ya'lamun, kebanyakan tidak berakal. Jadi memang sedikit itu sudah sunnatullah sebenarnya. Mengajak orang kebaikan itu susah. Ini dibandingkan yang ngaji, ikut kita ngaji daripada nonton bola, rame nonton bola loh. Ya, rame yang konser dangdut. Yang ngaji itu sedikit, dan memang begitulah itu ya, sunnatullah. Ini juga begini nih. Ketika nanti di padang mahsyar ada orang berseru, mana yang sering bangun tengah malam? Berdirilah. Fayaqumun, maka berdirilah pada itu manusia. Wahum qalilun, dan mereka qalil, sedikit. Bukan kafir, qalil. Fayadkhulunal jannata bighairi hisabin. Mereka akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Oh, mantap. Luar biasa ya. Ini kita ditampar ini. Kasur kita empuk banget lagi ya. Sampai di rumah bakar ini. Beli yang lebih bagus. Kalau bisa ya, kalau di atas papan sih ya. Susah juga tidurnya ya. Ya jangan, ya walaupun empuk, gak apa-apa empuk, tapi kalau bisa bangun tengah malamnya tetap juga gitu loh. Walaupun empuk gak apa-apa. Kalau yang spring bed, sim bed yang mahal yang 3 juta itu kan enak banget itu ya. Kita tuh tenggelam gitu loh. Besok tidur pakai pelampung itu. Oh, tenggelam. Gak apa-apa ya, penting bagaimana lah caranya bangun itu ya. Pakai waker kayak, pakai apalah. Ya, supaya kita termasuk nanti golongan hadis orang yang berdiri ini walaupun sedikit ya. Semuanya duduk, kita berdiri. Yang berdiri silakan masuk surga. Kalian tidak akan dihisap oleh Allah. Oh, mantap ya. Wa qala alaihi salam, Rasulullah menyambung, qalas Ummu Sulaiman bin Daud alaihi salam, berkata Ummu Sulaiman bin Daud alaihi salam, ya bunayya la takthur an-nauma bil-lail. Jangan banyak tidur di malam hari. Bukan dibalik, berarti siang dong. Enggak. Fa inna min yukathirun nauma billali ya'ti faqiran yaumil qiyamah. Siapa yang banyak tidur di malam hari, oh ini nih ya. Wa may yukathirun nauma billaili ya'ti faqiran yaumil qiyamah. Siapa yang banyak tidur di malam hari, ya'ti faqiran yaumal qiyamah. Dia akan datang di hari kiamat dalam keadaan fakir. Fakir itu apa ya? susah banget deh gitu loh ya. Kalau fakir itu bangsa kitanya mungkin pengemis ya. Jadi nanti orang yang banyak tidur di malam hari itu di akhirat tuh kayak orang udah miskin, hidup bau agak gitulah ya. Memalukan nanti di akhirat itu. Kalau banyak tidur di malam hari. Banyak di sini maksudnya mungkin enggak bangun tengah malam ya. Kalau kita tidur jam 9 atau jam 10 bagi seorang mahasiswa biasa lah ya, karena mungkin belajar gitu ya. Tidur, bangun jam 3 sebelum subuh kan biasa itu ya. Kalau bablas sampai pagi itu loh. Ya. Jadi orang yang banyak tidur di malam hari itu akan datang nanti yaumul kiamah dalam keadaan faqiran, bukan miskinan. Fakir itu di bawah miskin. Kalau miskin itu orang yang berusaha tapi enggak mencukupi, tapi kalau fakir itu betul-betul enggak punya apa-apa itu loh, itu fakir. Makanya fakir beda, miskin beda. Di Indonesia kan disamakan fakir miskin gitu loh. Wa qala Imam Ghazali rahimahullah, ini dalam Ihya mungkin ya. Imam Ghazali berkata, "I'lam ketahuilah anna laila wan nahara 24 sa'atan." Ketahuilah bahwa malam dan siang itu 24 jam. "Fala yakunu naumuka fiha aksar min 8 sa'at." Nah ini ya. Jangan sampai tidur kita 24 jam itu lebih daripada 8 jam sama ni saat ini. Ini kata Imam Ghazali ya. Berarti kalau 8 jam tambah tidur siang ya. Sahabat dulu ada namanya tidur qailulah nih tadi, tidur qailulah. Tidur qailulah itu adalah tidur sebentar sebelum zuhur. Ini orang yang tahajud di malam hari, sebelum zuhur dia tidur. Mungkin setelah sholat duha ya, waktu duha tidur menjelang zuhur. Taruhlah itu 2 jam. Berarti jatah kita malam hari ada 6 jam. Kalau tidur jam 9, berarti jatah kita tidur semua sampai jam 3. Kalau jam 10, jam 4 subuh. Jam 11, bukan jam 5. Kalau kita biasa tidur siang 1 jam atau 2 jam, menurut saya kebanyakan juga sih 8 jam itu ya. Saya enggak sampai kok tidur 8 jam itu. Tapi sehat aja kok itu ya. Yang penting adalah istirahat kita tidur ya. Dan tidur malam itu beda dengan tidur siang. Fayakfika in ashta sitina sanah. Kalau kau hidup 60 tahun kata Imam Ghazali, antadhi'a minha 20 sanah wa hiya thuluts. Kalau kau tidur 8 jam atau lebih daripada itu, kau sudah menyia-nyiakan umurmu 20 tahun. Wahiyah thuluts, dan itu dapat sepertiga umur. Belum lagi nanti kuliah. Belum nanti apa? Main futsal. Itu untuk ibadahnya berapa tahun gitu. Kata Imam Ghazali ya. Jadi 8 tahun itu sudah maksimal banget itu. 8 jam itu sudah maksimal banget itu. Kalau saya sih mengukur dulu cuma 4 jam. 6 jam, 4 jam mungkin di malam hari. Kalau mau tidur siang 2 jam lah ya. Dan itu tidur qailulah. Wa mata tu'adziru 'alaika fi ba'dil mawadhi'il jam'u bainal tayamuni wal istiqbal. Dan apabila kamu sulit di tempat-tempat tidurmu berbaring ke kanan, wal istiqbal atau menghadap ya. Fanam 'ala yaminika, maka cobalah berbaring ke arah kanan. Ya. Berarti tidak tidur telentang ya. Buat tidur telentang tuh bahaya, bisa meninggal. Tidur telentang tuh, telan baut aja mati gitu. Apalagi telentang tuh. Kecekek nih. Bahasa anak muda itu. Telentang apa nih kan? Telan baut aja rusak, apalagi telentang. Tang tuh kan yang tang-tang. Apalagi telan obeng gitu. Nggak, ini lainnya. Fanam ala yaminika. Wajtahada ala tastak birul kiblah. Usahakan supaya jangan membelakangi kiblat. Jangan, saya berapa kali katakan ya, jangan sampai kaki kita tuh ke kiblat, walaupun cuma duduk tidur apalagi. Usahakan posisi di rumah itu, kalaupun kita tidak, mungkin kamar kita tidak bisa di apa ya, tidak bisa diproses. Usahakan kepala tuh ke kiblat. Kalau enggak miring ke kanan ke kiblat supaya sana Nabi, tapi jangan sampai kaki kita tuh ke kiblat. Itu hindari banget itu. Ya. Saya alhamdulillah dari dulu sudah saya format nih, suruh Ya khususnya istri dan anak-anak saya. Kalau yang lain kan nggak bisa diatur. Itu jangan sampai kaki itu tidur ke arah kiblat, apalagi di masjid ya. Makanya kalau kita tiduran habis ngapain di masjid kan enak banget tidur di masjid ya. Kalau bisa kepala ke sana, ke sini atau kepala ke depan, kaki ke belakang nggak apa-apa itu. Jangan sampai ke arah kiblat. Kan jauh pak ya, bukan masalah jauhnya, ini adab kita saja ke arah kita sholat ya. Ya. Wa fin naumi waqtul qailulah, dan waktu tidur itu ada namanya waktu tidur qailulah. Ya qailulah ini saya riwayatkan dulu dalam Sahih Bukhari. Para sahabat biasanya tidur sebelum zuhur. Karena mungkin dulu mereka kerjanya enggak jadi karyawan ya. Kalau kadang susah tuh diomelin bosnya gitu kan. Mereka tidur mungkin tidur sendiri. Kalau kita punya kerja sendiri kan, misalnya punya perusahaan sendiri gitu ya, itu kan terserah kita mau tidur mau enggak itu ya, mau masuk mau enggak kan terserah itu, jadi bos gitu ya. Selanjutnya wahzar, hati-hati antanama ba'da sholati subhi. Wah ini untuk kita ini, hati-hati jangan sampai kau tidur setelah sholat subuh. Wah ini paling nikmat ini. Ini kayaknya buku nyindir saya ya. Fa innahu yamna'ur rizq, sesungguhnya dia menolak rezeki. Tapi kalau bangun malah lapar makan. Mendingan tidur. Ya saya sih gimana ya? Setelah subuh tuh hobi saya tuh ya biasanya sih saya nonton berita ya. Sambil tidur gitu. Ya kadang-kadang tiduran. Kadang-kadang saya nonton TV, kadang-kadang TV nonton saya itu. Gantian tidurnya itu. Ya tapi gak lama sih biasanya. Karena nonton berita itu kan apa ya, sambil tidur itu kan enak itu, dengar kuping berita itu loh, banjir, gempa itu loh, ada orang meninggal bunuh diri itu. Kita udah lewat itu. Au ba'da sholatil asr, dan jangan tidur setelah sholat asar. Fa'innahu yuwarithul junun, menyebabkan gila itu loh. Saya nggak tahu ya, ini dalam buku saya temukan apakah betul gila apa enggak, saya juga nggak tahu. Apakah gilanya gila beneran kayak orang gila, nggak tahu juga ya. Aw qabla sholatil isya, atau sebelum sholat isya. Fina'uhu yuwarithul irq, itu akan menyebabkan pikun. Setelah sholat maghrib menjelang sholat isya, kalau bisa jangan tidur ya. Ya isilah kegiatan kita dengan, kan kita riwayatkan dulu, termasuk waktu yang mustajab antara maghrib dan isya. Ya kita termasuk waktu mustajab untuk mengaji kajian ini ya. Selanjutnya, jadi setelah sholat subuh, setelah sholat asar, dan sebelum sholat isya. Kita catat ya, jangan sampai kita, saya yang paling sulit melawan itu memang sholat subuh itu lah. Apalagi sekarang kan kuliah 7:30 loh. Kalau dulu kan 7:00. Jadi kita bisa ada kegiatan lah ya. Ya saya maksudnya kegiatan itu ya paling nyapu-nyapu gitu ya. Cari-cari keringat itu lah. Ngejar-ngejar ayam, itu lumayan itu. Nanti dikejar balik bingung gitu. Ya pokoknya adalah kegiatan untuk ini kegiatan. Apalagi saya harus berkeringat tiap pagi ya. Karena saya kena penyakit. Ya, akhirnya saya harus berkeringat tiap pagi gitu lah. Ada yang saya kerjain gitu lah. Wa idza ra'aita fi manamika mayasurruka minar ru'ya fahmadallah. Apabila kau melihat dalam tidurmu mayasurruka, apa yang menyenangkanmu, ini mimpi ya, minar ru'ya, maka ucapkanlah alhamdulillah. Mimpi yang baik, misalnya mimpi kita nikah gitu ya. Sekali tiga lagi. Kemarin waktu pernikahan apa itu? Yang 11 tanggal 11 bulan 11 itu ya. Itu sampai berapa KUA menolak itu. Karena ingin apa itulah. Dan di KR itu keluar ada orang yang menikah sekali dua ya. Katanya itu sunah-sunah dari mana, saya bilang. Apalagi dia katanya sekamar berdua nanti, bertiga sama istrinya itu. Nah, itu lebih gak sunah lagi, saya bilang. Jadi dia menikah sekaligus berdua. Istrinya tuh dua. Keluar DKR Jawa Pos keluar itu. Saya baca di koran. Jadi dia nikah langsung poligami dua orang. Katanya sunah Nabi. Sunah mana gitu Nabi. Nabi siapa yang nikah gitu. Itu sampai nanti mereka sekamar tuh bertiga itu. Tambah gak sunah lagi menurut saya. Gak boleh melakukan hubungan suami istri walaupun istrinya semua-muanya gitu ya, nggak boleh seperti itu. Binatang aja nggak boleh nonton, apalagi manusia gitu. Itu kalau mimpi kita menggembirakan. Sebenarnya ada tanggal cantik juga loh ya di November ini, tanggal 20 bulan 11 2011 ya. Jadi 20/11/2011 gitu lah. Banyak juga nanti orang nikah itu. 20/11/2011 gitu lah. Bagus juga itu tanggalnya itu. Tapi enggak penting itu kalau kita apaan sih gitu. Tapi ya orang-orang yang senang begitu kan enak. Ya kalau yang menggembirakan ya, kan sering juga kita mimpi-mimpi itu yang membuat kita senang ya. Ketemu sama teman lama gitu, dikasih emas 1 kilo gitu. Pas bangun hilang emasnya gitu loh. Ya, alhamdulillah. Ucapkan nama-nama atau apalah. Wa awwaluhu bi khairi munasib yakunu kadzalik. Ya, insyaallah bisa terkabul. Wa idza ra'aita ma yasuka fata'awwaz billah minasyirr. Apabila kau melihat apa yang tidak membuatmu bahagia, ada mahasiswa saya itu nanya, Pak, sambil nangis loh dia, namanya Nurul. Abis kuliah, ini anak ini ya, anak geologi UPN. Habis kuliah, ketemu saya, dia perempuan, makanya mungkin perempuan itu lebih cepat air matanya keluar ya. Dia mimpi meninggal dan itu sudah 5 kali. Kalau sekali 2 kali sih nggak masalah, tapi sudah 5 kali dia terus bermimpi dia meninggal gitu loh. Kalau kita mimpi orang lain meninggal kita seneng ya, apalagi musuh kita, enak banget itu. Atau ketemu orang yang sudah meninggal itu biasa, yang dia itu mimpi dia meninggal dan sudah 5 kali pak gitu loh, baru semester 1 anaknya, nangis dia, apa maksudnya pak gitu loh. Waduh dia nangis, gak enak juga saya ngomong ya. Kalau dia gak nangis saya enak aja. Ya mungkin mau meninggal gitu kan enak ngomongnya. Tapi karena dia nangis gak enak juga. Nanti meninggal beneran kan repot saya. Apa maksudnya pak gitu loh. Waduh saya bilang, apa ya. Sama juga saya mikir itu. Kalau mimpi ketemu orang sudah meninggal mungkin minta doa ya, bisa gitu ya. Ketemu misalnya kakek kita yang sudah lama meninggal, dia datang dalam mimpi kita, mungkin minta doa. Oke kan bisa kita tafsirkan begitu tuh. Tapi kalau kita sendiri yang meninggal gimana? Apa kira-kira ya? Mungkin disuruh ini kali ya, disuruh hati-hati gitu ya. Mungkin itu bentuk SMS malaikat mungkin ya, malaikat Israel itu loh. Ya, itu salah satu contoh. Atau mimpi apa ya? Mimpi tabrakan, mimpi segala macam lah ya. Ucapkan a'udzubillah minasyaitonirrajim ya. Setelah itu, wah ini di buku nih, watfal ala yasarika, disuruh meludah ke kiri. Di kiri kita istri lagi. Ya ini ya enggak, kalau meludah tuh mungkin sekedar 3 kali lagi. Puh puh puh. Istri kita, hujan apa Mas? Rumah kita bocor apa katanya? Tapi kok bau jengkol? Sejak kapan hujan bau jengkol? Ya ini dalam buku ya itu, tapi itu diambil dari hadis loh ya, nggak main-main loh. Meludah ke kiri itu diambil dari hadis ya. 3 kali ya, tapi meludahnya nggak, kalau ada istri nggak mungkin ke kiri lah. Suruh dulu istri pindah, pindah kanan. Kenapa? Mau meludah. Puh puh puh 3 kali lagi. Kasian istri. Bisa paru-parunya rusak itu. Kalau melihat mimpi buruk. Kalau begitu terjadi, watahawalu ila jambikal akhir. Kalau begitu, misalnya kita mimpi lagi menghadap ke kiri, pindah ke kanan. Saya tuh pernah mimpi yang bikin saya takut ya, tapi nggak tuh pernah merasakan nggak? Nggak bisa dibuka loh mata ini. Dibuka begini tuh dia harus nutup. Kalau saya tutup, itu mimpinya mengerikan. Pernah nggak merasakan begitu? Saya sering loh itu. Jadi mimpinya tuh kayaknya dikejar apa itu, mau ditabrak helikopter apa gimana gitu ya? Hantu gitu ya. Itu saya buka mata saya tuh gak bisa. Dipaksa nutup itu loh. Dan tangannya gak bisa bergerak gitu loh. Kalau bisa bergerak kan bisa saya tampar yang ganggu saya tuh. Gak bisa bergerak semuanya itu loh. Itu sering saya tuh. Tapi alhamdulillah udah terakhir-terakhir udah jarang ya. Sejak nikah udah jarang. Dulu waktu bujang itu sering banget loh saya tuh. enggak bisa dibuka loh mata ini. Oh, gitu loh. Kalau ada tangan kan bisa saya tolong gini tuh. Nanti diganjel pakai apa kan bisa. Ini tangan enggak bisa bergerak itu loh, ya Allah. Itu biasanya saya bangun itu, saya cuci muka, saya wudu itu. Dan kalau saya buat tidur lagi, itu mimpi itu lagi gitu loh. Sering saya begitu. Tapi menjelang-menjelang terakhir ini sudah agak jarang ya. Dan kalau itu terjadi, di sini ya kita baca dalam buku ini, baca auzubillah, meludah ke kiri 3 kali, ya meludahnya gimana ya? Ya begini bukunya mau diapain? Dan ubah posisi tidur. Kalau tadi menghadap ke tembok, sekarang menghadap ke pintu gitu loh. Saya nggak tahu ya, di kampung saya tuh nggak boleh tidur di pintu masuk tuh nggak boleh gitu, pintu kamar gitu ya. Lalu kita tidur di sana gitu. Kalau saya hobi banget itu. Itu katanya bisa mimpi jelek. Berarti mimpi bisa dipesan dong, saya bilang. Ya mungkin gak enak aja nanti kalau orang lewat keinjek ya. Kadang-kadang orang tua itu kan untuk mengajarkan budi pekerti itu kan pakai itu ya. Jangan duduk di atas bantal terbisulan gitu. Apa hubungannya ya? Nah, masa bantal didudukin? Itu kan untuk tidur, masa dikentutin gitu. Jangan main payung dalam rumah ya. Ya masa dalam rumah main payung nanti kecolok matanya gimana gitu ya. Mengajarkan seperti itu. Anak gadis gak boleh duduk di depan pintu. Susah jodoh gitu ya. Nah pintu itu kan orang lewat, nanti susah lewat gitu. Tapi harus ditakut-takutin dengan begitu. Jangan duduk depan pintu, nanti susah jodoh gitu. Justru duduk depan pintu itu gampang jodoh. Kalau depan jendela dikira orang gila. Malah susah dapat jodoh. Ini orang sedeng. Jendela kok duduk gitu. Justru depan pintu. Ya mungkin biar gak lewat-lewat. Kalau dulu kan, orang dulu kan pintunya cuma satu ya. Kalau sekarang orang bikin rumah tuh kan pintunya banyak ya. Malah rumahnya pintu semua lagi. Kalau dulu kan cuma satu pintu depan tok gitu loh. Jadi kalau kebakaran tuh sulit lah. Sekarang kan sudah inovasinya kan sudah banyak sekali ya. Wala ini mungkin yang ini bisa kita contoh ya. Wala tahaddats biha ahadan fa innaha la tadurruka. Jangan diceritakan kepada orang lain. Nah, ini juga nih. Kalau kita mimpi jelek, jangan diceritakan kepada orang lain. Terus ceritakan ke siapa? Ya gak usah, simpan aja. Misalnya kita mimpi, Apa ya? Dipancung gak? Ngeri banget itu, gak usah. Mimpi apa ya? Yang jelek itu. Jatuh dari pesawat gitu ya. Yang gak usah ceritakan sama orang. Sama istri gak apa-apa ya? Istri saya sering juga kalau cerita jelek, cerita ke saya. Ya sama siapa lagi dia cerita kalau bukan saya tuh? Paling saya ha-an doang. Ha-ha-ha-ha. Mati gak mas? Senang dong saya mati. Kayak apa? Cerita saya dulu yang apa? Abu Nawas jadi hakim. Katanya cuma benar semua itu. Ada 2 orang bertengkar itu. Datang kepada Abu Nawas. Yang kata pertama, Pak Hakim, saya digini-giniin. Masa saya dirampas begini? Ya, Anda benar itu. Kata yang kedua, Pak Hakim, dia yang salah. Dia yang merampas ini segala macam. Kata Abu Nawas, ya Anda juga benar itu. Keluar istrinya, gimana sih yang jadi hakim? Ini benar, itu benar. Kata Abu Nawas, ya Anda juga benar itu. Modal jadi hakim itu doang. Istri yang keluar, ente gimana sih kata istrinya? Ini benar, itu benar, mana yang salah? Ya Anda juga benar. Abu Nawas itu. Nuruddin, siapa namanya? Nuruddin Hoja, Nasaruddin Hoja. Itu nggak tahu fiktif apa enggak, saya juga nggak tahu itu. Wa idza qasa 'alaika hadun ru'ya fala tawalluha hatta yas'aluminka wa zalika an tastaznu fihi. Ah, ini penting ya. Dan apabila ada orang menceritakan kepadamu tentang mimpinya, fala tu'awwilha, jangan ditakwilkan. Hatta yus'aluminka, sampai dia minta ditakwilkan. Saya sering juga loh itu dapat SMS nanya arti mimpi itu loh. Ya kalau dia minta saya, terakhir kemarin apa ya? Masih ada gak SMS-nya? Lupa saya itu. Tapi saya bilang insya Allah baik, saya bilang. Masih ada gak SMS-nya ya? Baru satu kemarin kalau gak salah SMS-nya itu, lupa saya itu. Saya cek dulu ya. Saya biasanya rajin hapus-hapus SMS penuh soalnya. Tapi saya bilang insya Allah, saya tunggu ya. Mudah-mudahan biasanya udah ada hilang. Oh, enggak ada lagi. Lupa saya ada cerita mimpi apa, tapi saya jawab ya insya Allah baik, saya bilang. Padahal nggak tahu saya maksudnya apa baik itu. Kemudian dia tenang dulu lah, nggak nanya lagi itu. Au tastazinu fihi. Oh, ini pindah lagi masalahnya nih. Wa idza akalta au syarabta fabda bismillah. Apabila kau makan dan minum, maka mulailah dengan bismillah. Wakhtam bilhamdillah, dan tutuplah dengan ucapan alhamdulillah. Wa kul washrab biyaminika, makan dan minumlah dengan kanan ya, yamin kanan. Maksudnya tangan, kalau pakai tangan kanan, kalau pakai sendok ya kanan juga gitu ya. Kalau orang barat itu kan garpu di kiri, pisau di kanan ya. Kalau kita enggak terbalik, seharusnya garpu di kanan, pisau di kiri. Kalau saya enggak bisa itu. Mendingan pisau dua-duanya saya bisa itu. Satu ngambil, satu nonjok dia. Bisa itu. Atau garpu. Saya enggak biasa makan pakai sendok itu sampai sekarang. Karena dari kecil biasa pakai tangan ya. Dan tangan ini katanya membantu apa pesanannya. Oh ya, saya kemarin dapat ini ya. Dapat ilmu juga sih dari ustaz di mana itu, di Klaten itu loh. Kenapa puasa itu sehat? Mungkin ini orang udah banyak tahu, saya aja belum tahu kali ya. Kenapa puasa itu sehat? Sebab puasa itu begini katanya. Perut kita itu untuk butuh waktu melumatkan makanan, menjadikannya saripati, terus mendistribusikannya kepada tubuh berapa jam? Enggak pada tahu dah. Saya juga baru tahu kemarin. Jadi ketika masuk makanan ke dalam lambung, lambung itu kan memproses ya. Dikecil-kecilin dulu, diambil saripatinya, yang kotor-kotoran dibuang gitu ya. Yang enggak bagus buat tubuh dibuang. Terus dia distribusikan kepada tubuh. Itu butuh waktu berapa jam? 6 jam. Dan 6 sampai 8 jam. Jadi kalau kita sahur jam 4, selesai lambung itu bekerja, itu baru jam 12 siang. Lalu dari jam 12 sampai maghrib, apa kerja tuh lambung? Nah, ini yang penting. Ketika tidak ada makanan di dalam lambung, kerjanya 3. Pertama, membangun sel-sel baru. Yang kedua, membuang racun. Detoksifikasi ya bahasanya, gak tahu saya itu. Yang ketiga, nah ini yang lupa saya, yang ketiga ini. Saya ini orang pelupa ya. Jadi kalau kita tidak puasa, lambung itu gak bisa mengerjakan 3 hal ini. Mengganti sel baru. Apa tadi yang kedua? Membuang racun. Yang ketiga, apa yang ketiga? Kira-kira aja gak apa-apa. Salah juga gak apa-apa. Gak ada ujiannya. Hormon kali ya. Jadi kalau kita tidak puasa, lambung tuh cuma kerjanya cuma melumat-melumat-melumat, tidak membuang racun seperti itu. Kita makan pagi, siang makan, apalagi kayak makannya banyak tuh, kapan lambung tuh membuang racun tuh nggak ada gitu. Makanya banyak penyakit. Di situ puasa itu menjadi sehat. Ya. Wa idza quddima ilaika ta'am faqul. Ini ada hadisnya nih, riwayat Abu Daud. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ini ada hadisnya ternyata ya. Padahal menurut saya dulu enggak ada hadisnya loh. Ini riwayat Abu Daud ya. Saya baru baca ini. Riwayat Abu Daud wa Tirmizi dalam kita Al-Azkar halaman 203. Setahu saya doa makan itu tidak ada sandaran hadisnya. Ternyata ada loh. Coba cari dalam kitab Abu Daud nanti ya. Apabila dihidangkan kepada kamu makanan, fakul, katakanlah Allahumma barik lana fima rozaktana wat'amna khairon minhu. Oh ya ada, ternyata ada hadisnya ya. Saya gak tahu gak ada hadisnya, gak mau saya baca ini. Saya baca bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Ternyata ada hadisnya dari riwayat Abu Daud. Oh nanti kalau ada yang bilang gak ada saya bilang. Ini ada riwayatnya gitu ya. Illa ayakuna lubnan fakul wazidna minhu fenaula syain khairu minhu kama warad. Ya, ya. Ini penjelasan hadis saja bahwa jangan sampai makan itu menjadi mudarat bagi kita ya, kama waroda. Ya. Selanjutnya wa alaika, ini masalah makan lagi ya. Matuhibbul murataka indal akal, apa yang kita perhatikan dalam makan ya. Wa alaika bighoslil yadaini qobla ta'ami wa ba'dah. Ini biasa ya. Biasakanlah engkau mencuci tangan, kedua ya, qobla ta'am wa ba'dah. Ya. Wa fi tasghiril luqmah, dan biasakan juga mengecilkan apa? Apa dia namanya ini? Jangan begini makan gitu loh. Apa begini ya? Mengecilkan apa namanya nih? Luqmah, luqmah. Ini apa namanya? Suapan ya. Suapan kecil itu. Kecil-kecil tapi sering gitu. Kalau gede-gede kan kalau nyuapin anak itu enggak apa-apa ya. Wa tatqiqul mudghah, dan usahakan melunakkan kunyah. Jangan bunyi ya. Kalau kami apalagi perempuan ya. Nah itu aib itu. Kalau bisa yang lembut lah. Enggak bunyi itu kalau bisa enggak bunyi ya, jangan. Kayak sapi makanya. Itu aib loh ya, itu aib loh. Kalau kami itu ada perempuan makan begitu tuh aib banget itu. Kayak enggak punya akhlak gitu lah. Apalagi makannya sambil berdiri kakinya itu. Kalau kalau laki-laki mungkin ya. Kalau nusewu ya, kalau ada yang dari Palembang enggak? Ada yang dari Palembang? Di Palembang biasa makan begini ya. Katanya biasa makan begini perempuan itu loh. Kalau kami kan enggak. Katanya benar ya, benar ya? Enggak, ya katanya biasa makan begini itu adatnya. Enggak tahu kenapa. Kenapa makan begini itu mungkin enggak tahu ya. Kata Palembang makan begitu. Kalau ke kami enggak. Ya kalau kunyah bunyi itu jangan sampai bunyi lah ya. Kunyah itu di, kalau bisa enggak berbunyi lah ya. Kalau tempat kami ada perempuan makan begini, kunyahnya bunyi. Udah tinggal dengung aja kayak sapi itu. Wala selanjutnya ya. Sese. Enggak ada jam nanti. Wah, udah hampir habis ya. Padahal baru sebentar kayaknya ya. Wala tamdud yadaka ila ta'ami hatta tabla'a ma fi fammika. Jangan tanganmu itu mengambil makanan atau mengulurkan ke makanan hatta tala'a ma fi fammika, sampai seluruh yang di mulutmu itu kau telan. Jadi ini masih di mulut, tangan udah bergerilya ya. Apalagi kalau makan berjamaah. Nabi Ibrahim itu katanya seumur hidup gak pernah makan berjamaah. Dulu pernah saya riwayatkan ya. Ada dua waktu nanti yang tidak dihisap di akhirat. Pertama makan sahur, lama-lama aja makan sahur gitu. Yang kedua makan berjamaah. Makanya jamaah tablik itu gak mau dia makan sendiri. Mereka itu selalu makan pakai nampan itu. Saya dulu ikut jamaah tablik itu kan gara-gara itu. Wah, enak juga dia makan begini, saya bilang. Sana tuh makan itu kan manjada-wajada. Siapa yang rajin ya banyak dapat itu. Apalagi saya tuh. Orang udah istirahat saya masih jalan terus itu. Biasanya mereka itu dulu ya waktu saya masih mahasiswa ya ikut jamaah tablik ya, karenanya ngelihat makannya itu semangat gitu. Ada orang Mesir ya, ada orang Sudan, Afrika banyak. Jadi beli nasi misalnya di warung, nanti ditumpahin di nampan itu baru makan bareng-bareng gitu. Pertama sih malu-malu juga lama-lama kan. Makan berjamaah ya. Apakah kita makan bareng-bareng itu juga berjamaah? Apakah harus pakai nampan satu? Ya gak tahulah saya definisinya makan berjamaah itu seperti apa ya. Tapi kalau bisa sih makan apa ya. Ya kalau jamaah tablik saya lihat menerjemahkannya seperti itu. Mereka gak mau makan sendiri. Apalagi ngumpet-ngumpet di bawah tangga tuh. Karena kita baru dapat kiriman tuh. Makan biar teman-teman pada gak lihat gitu loh. Nanti kita lanjutkan ya. Kita baca cepat ya insyaallah. Ustaz, apakah bersendawa dapat membatalkan wudu? Kayaknya tidak ya. Berarti kalau sendawanya dari bawah iya. Nah, kalau sendawa kayaknya enggak. Enggak ada saya temukan pendapat. Yang membatalkan wudu adalah sesuatu keluar dari sabilaini, dua jalan, kubul wa dubur. Kalau sendawa kayaknya enggak. Tapi kalau diikutin sendawa bawah ya sama ya udah. Kalau sendawa enggak. Jika ada seseorang yang menganalogikan bahwa angin tersebut sama-sama keluar dari perut, cuma beda pada tempat keluarnya itu dubur, mohon penjelasan Ustaz. Kalau masalah angin keluar bukan hanya sendawa. Ya, yang jelas itu yang keluar dari sabilaini, enggak bisa kita tidak bisa menganalogikan kalau bau sih sama-sama bau gitu ya. Cuma beda angin dari dubur, keluar dari angin dari hidung juga bisa keluar tuh. Angin dari mana-mana bisa keluar gitu kan. Begitu kalau gitu menguap juga batal wudu dong. Kayak batal wudu dong kalau kita analogikan sama dengan dubur tuh. Apalagi menguap yang gede gitu loh. Wah. Gitu. Sampai kelihatan tato di belakang tuh. Ya, enggak bisa dianalogi, beda noh. Kentut sama menguap ya, apa sendawa itu loh. Kalau kentut itu kan nonsewu ya, angin nyerempet-nyerempet itu loh ya. Kalau sendawa itu kan ke atas. Ya itu, tapi enggak ada saya temukan, enggak ada. Atau saya kurang baca juga, tapi kayaknya enggak, sendawa tidak membatalkan wudu. Ustaz, emas untuk laki-laki kan haram, bagaimana dengan emas putih? Emas putih itu bukan emas. Emas putih itu apa? Bukan. Bukan. Emas putih itu bukan perak. Emas putih itu ini istilah untuk platinum ya. Platina. Platinum apa platina? Itu istilahnya karena mahal dianggap emas. Itu bukan emas itu. Emas itu yang kuning-kuning itu loh. Kuning keras. Kalau kuning lunak lain lagi. Nah maksudnya ini. Emas itu khusus. Warnanya itu khusus. Kalau emas putih itu platinum. Kalau emas hitam apa? Ada yang mengatakan tanah, ada yang mengatakan minyak. Itu istilah aja. Bagaimana kalau emasnya 18 karat? Sama aja pokoknya kalau ada emasnya mau 18 karat kayak gitu. Mau karatan kayak gitu, pokoknya emas. Emas putih kan bukan emas murni. Ya memang bukan. Sebagai contoh pada pernikahan mungkin pernah mendengar istilah tukar cincin. Ya, kan dulu saya katakan ya. Tukar cincin itu bukan ini kita, bukan budaya kita. Kalaupun mertua maksa ya, bilang aja sama istri. Ya, dia ngasih kita, kita ngasih dia emas enggak apa-apa. Pasangkan ke tangan istri ya. Lalu istri masang kita yang perak gitu ya, atau yang besi biasa aja tuh kan banyak yang jual pinggir jalan. Cari di jatuh-jatuh juga banyak itu. Dipoles-poles dikit jadi cincin itu. Yang enggak usah lah, itu kan bukan budaya kita. Nah, tukar-tukar lain yang bisa tukar-tukar HP gitu ya, bisa ya. Ya, istri kita ngasih Nokia, kita Nexian gitu. Sorry deh akhir bulan gitu. Nah, bini kah jual lagi gitu. Ya tukar cincin itu bukan budaya, enggak ada dalam Islam tuh budaya tukar cincin itu, ngapain tukar-tukar cincin itu. Tapi nanti mertuanya orang gaul ya, ya udah tukar aja, tapi jangan emas gitu. Selanjutnya dalam kitab Ar-Ruh karangan Ibnu Qayyim, dia baca Ar-Ruh hebat ini, menyatakan bahwa jika orang mimpi itu berarti ruh manusia sedang melakukan perjalanan ruhiyah. Betul. Jadi sebenarnya tidur itu adalah ruh kita tuh keluar sebenarnya. Tapi cepat kembali, hitungan detik tuh cepat kembali. Memang betul, tidur itu adalah ruh kita keluar. Bisa melalang buana kemana-mana gitu. Itu cepatnya luar biasa ruh itu. Itu kalau Allah tidak mengembalikan ke tubuh kita sudah meninggal itu. Betul-betul, dalam ruh kita mau gitu. Apa makna ayat Al-Qur'an tentang salat tahajud ya? Wa qur rabbi adkhilni mudakhala sidikin wa akhirni apa nih? Mukhraja sidikin ja'ali min ladunka nathira. Begini ya. Tahajud itu secara bahasa artinya diambil dari kata-kata jahada. Jahada itu kan artinya mengeluarkan potensi mengeraskan niat dan apa memaksa tubuh melakukan sesuatu yang sulit, itu tahajud. Kalau sholat sebelum kita laksanakan sebelum tidur malam itu namanya qiyamul lail. Kalau setelah tidur namanya tahajud. Padahal semuanya namanya sama qiyamul lail juga gitu loh. Jadi kalau misalnya kita pulang dari mana gitu ya, sampai di rumah jam 1 malam, daripada kita enggak bangun nanti menjelang subuh atau subuhnya kita bangun, mendingan kita sholat qiyamul lail aja sebelum tidur gitu loh. Ya. Jadi tahajud itu artinya ada jahada itu lah, ada proses menguatkan diri itu lah. Ya. Ya kalau di sini apa? Maksudnya mudakhalah sedikit itu ya dikumpulkan nanti bersama orang-orang yang baik ya. Memang tahajud itu fakum melalui ila qalila itu artinya sepertiga malam terakhir sebagaimana Rasulullah, artinya bagaimana? Jadi jangan sampai tubuh kita ini kita paksakan ibadah tiap malam tanpa tidur itu enggak boleh. Lil badani ka alaika haqqo. Badan kita ini punya hak sama kita untuk istirahat. Makanya contoh, pokoknya Rasulullah itu adalah contoh yang paling baik lah itu. Kalau enggak guru kita ya, kalau guru kita, nih saya lagi ini ya. Ada tetangga saya lagi belajar tarekat sekarang ini. nggak tahu dia belajar trikot di mana. Dia lebih anak ini memang suka yang aneh-aneh gitu. Dia kalau pengen tahu majlis tablik masuk, jamaah tablik masuk, salafi masuk salafi gitu. Pokoknya dia MTA sekarang lagi ikut MTA dia tuh. MTA ikut MTA majlis tafsir Al-Quran itu lah. Nah sekarang ini trikot Naksabandi. Dia ingin mempelajari aja, dia seorang peneliti. Tapi kerjanya memang begitu, nggak ada yang bayar gitu loh. Dia pelajari katanya jalur zikir itu ada dua jalur katanya. Saya juga baru tahu gitu. Sebabnya saya nggak pernah ikut tarekat ya. Pertama ada jalur Abu Bakar, satu jalur Ali. Kalau yang Abu Bakar itu biasanya zikirnya sir. Tapi kalau Ali itu biasanya teriak-teriak gitu lah, kata dia sih. Dan itu katanya Rasulullah menyembunyikan metode zikir itu kepada dua orang sahabat ini. Dan di sini saya nggak setuju nih. Mana mungkin Rasulullah menyembunyikan sesuatu kepada umatnya diberikan khusus kepada orang dua ini gitu loh. Saya tuh nggak masuk akal bagi saya itu. Ya. Dia sudah dibaiat lah di Tarekat Naksabandi, tapi ya namanya dia orang peneliti ya. Itu yang namanya murabbi dia itu, dia cecar pertanyaan, satu pun nggak bisa jawab dia. Mana riwayat tentang zikir-zikir begini? Jadi zikir dia tuh diajarkan dengan zikir itu ada tiga, lidah, kerongkongan, hati. Wah, kita kan tahu cuma dua tuh. Lisan sama hati, dia tiga, lidah, kerongkongan. Lu gimana zikir kerongkongan, saya bilang ya gini-gini aja gitu. Dan itu dilatih katanya, saya gak tahu. Dia sudah ikut ya, dia sudah ikut lisan, kerongkongan, jadi lidah tuh nanti diangkat ke atas, gini lah ya. Terus kita zikir. Nah ini dia cerita ya, saya gak tahu ya. Lalu zikir hati, ada lagi zikir nantinya nanti mengambil dari hati dibawa ke hidung katanya, itu dikeluarkan dalam mulut. Nah ini cerita dia ya, saya nggak tahu ya, saya nggak pernah ikut ya, saya nggak pernah ikut. Dan itu dia tanya sama gurunya, kenapa ini disembunyikan Rasulullah kepada sahabat lain, diberikan kepada dua orang sahabat itu saja gitu. Gurunya nggak bisa jawab. Kok Rasulullah menyembunyikan zikir-zikir seperti itu gitu. Jadi zikir hati, zikir, wah itulah ya. Dia ini karena dia lagi ikut, saya juga lagi senang gitu loh. Saya tanya sama dia semuanya gitu. Kalau saya ikut kan capek saya nanti. Tadi dibilang oleh Ustadz bahwa orang yang selalu bangun di tengah malam akan masuk surga tanpa dihisap. Lalu bagaimana dengan dosa-dosa yang lain? Contoh durhaka kepada orang tua, apakah hilang begitu saja dosanya? Begini ya, saya pernah membaca sebuah hadis dulu, tapi ini kaitannya bukan dengan Qiyamul Lail ya. Orang yang banyak dapat musibah di muka bumi ini, misalnya kena gempa, lahar dingin, itu nanti juga termasuk orang tidak kena hisab. Ya. Jadi Allah sudah menghapus segala kesalahannya ya, di akhirat nanti. Kami kok nggak dihisab ya Allah? Kata Allah sudah, saya hisab kamu ketika kamu di dunia itu. Itu khusus untuk orang-orang yang begini. Tapi kalau mungkin Qiyamul Lail begini, jadi banyak nanti orang di akhirat itu golong-golongan yang masuk surga itu tanpa dihisab itulah. Hisab ini maksudnya, kita kan ditanya empat hal nanti di akhirat itu, ya. An umruka fi ma'afnah, dari mana umur kau gunakan? An syababika fi ma'ablah, masa mudamu kemana kau gunakan? Ini pertanyaan berat ini. Ya. Pertanyaannya sudah bocor gitu loh, jawabnya sulit itu. Jadi ujian untuk UAS itu kita udah tahu soalnya. Cuma jawabnya sulit, udah bocor soalnya gitu. Ya. An malika fi aina tasabbu fi manfaqah, harta kemana kau dapat, kemana kau gunakan gitu. Itu pertanyaan gitu. Dan dosa-dosa Allah tuh Maha Pengampun lah ya. Maha Pengampun untuk dosa-dosa orang seperti itu nanti dihapuskan Allah. Ya durhaka kepada orang tua. Lihat ya. Lihat cerita-cerita banyak sekali orang yang melakukan kebaikan. Satu kebaikan tapi diikuti oleh ridha Allah. Itu dosa yang lain tuh hilang loh. Ingat seorang PSK masuk surga ya. Oh, PSK loh itu. Ya, masuk surga hanya menolong seekor anjing gitu. Lo mana dosanya? Dosa PSK itu hilang saja. Makanya sekali lagi saya katakan, jangan pernah kita berburuk sangka sama orang yang belum mendapatkan daya Allah ya. Jangan-jangan ada satu perbuatannya nanti yang betul-betul diikuti oleh ridha Allah itu. Ada preman tatuan gak sholat gitu. Mungkin pernah dia menolong orang tua nyebrang aja kali ya. Mana tahu gitu. Dan itu diikuti oleh ridha Allah. Allah tuh Maha Penyayang loh. Ya. Rahim, Rahman. Tapi jangan larut dengan begitu. Allah juga syadidul azab. Oh, harus berimbang. Jangan itu aja malah kita lalai. Ya, santai aja lah Allah pengampun gitu. Jangan. Tapi kita harus syadidul. Allah juga punya sifat syadidul azab, syadidul iqab. Ya. Jangan terlalu terus begitu saja. Ya. Terkadang saya bingung, Islam itu menyatakan cintalah terhadap tetanggamu ya. Niscaya kamu akan masuk surga, cintalah terhadap tetanggamu. Cinta. Lalu dia sering berbuat maksiat. Nah, yang begini gimana Ustaz ceritanya? Cintalah kepada tetanggamu ya. Cintalah kepada tetanggamu, bukan cinta mungkin buat saya ya. Berbuat baiklah kepada tetanggamu gitu. Niscaya kamu akan masuk surga. Ya begini Pak ya, jadi masuk surga itu siapa yang mengucapkan la ilaha illallah itu masuk surga. Cuma masuk surga itu kan ada kloter-kloternya. Ada sabiqul awalin, pertama masuk surga. Ada nanti yang dihisap dulu di neraka gitu ya. Ada yang transit dulu di neraka, ada yang dibersihkan dulu di neraka gitu ya. Jadi kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah itu berhak masuk surga. Tapi kan tidak bersama as-sabiqul awalun, tidak bersama orang-orang pertama masuk surga nanti. Umat Nabi Muhammad itu yang terakhir kali nanti masuk surga itu ada juga gitu loh. Ya. Jadi kalau surga itu memang hak semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah ya. Ya. Jadi tetap dia akan masuk surga. Mungkin ya kalau ada dosanya mungkin dibersihkan dulu di neraka gitu ya. Ada nanti. Kalau kita kan pengennya pertama ya. Sabiqun al pertama masuk surga enggak usah transit-transit di neraka itu loh. Emang enak apa transit itu? Apakah mimpi buruk tentang keluarga? Adakah indikasi adanya kejadian yang kurang baik bagi mereka? Bisa. Ya. Saya bukan ahli mimpi ya. Tapi biasanya kalau mimpi buruk tentang keluarga, misalnya keluarga kita kena lahar dingin ya. Ya mungkin keluarga kita lagi menghadapi masalah yang berat gitu. Mungkin kita diingatkan Allah untuk membantunya bisa. Pokoknya begini saya kalau ditanya masalah mimpi itu saya baik-baikkan aja deh. Kalau saya bukan ahli mimpi kok. Pak, saya mimpi keluarga saya lagi susah. Ya, mungkin dia minta pengen bantuan gitu aja lah. Udahlah, kirim transfer duit aja lah saya bilang. Berapa yang punya? Gitu-gitu aja. Benar apa enggak? Dia enggak nanya hadis kok. Apakah mimpi itu ada kaitannya dengan kehidupan di dunia nyata? Ya. Ya ada noh. Orang kita hidup di dunia, mimpi itu biasanya kan pengaruh dari perilaku kita ya. Sehari-hari gitu kan. Dan juga datangnya dari Allah, kadang-kadang ada datang dari setan ya, untuk mengganggu-ganggu kita itulah. Terakhir, Ustaz, apa hukumnya celana di bawah mata kaki atau isbah? Ya dulu pernah kita rawakan di buku ini ya. Buku ini mengatakan bahwa celana paling tidak itu di pertengahan betis. Kita pernah baca di kitab ini dulu ya, di pertengahan betis. Dan hadis-hadis tentang isbah ini banyak sekali. Ya. Siapa yang nanti ada, saya lupa redaksinya itu, tapi siapa yang nanti lebih memanjangkan celananya di bawah mata kakinya, itu nanti tempatnya di neraka itu. Ya. Cuma ada satu hadis, bukan bela diri ya. Abu Bakar tuh pernah bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya malah senang melakukan sesuatu mata kaki. Kata Rasulullah, kau tidak termasuk itulah. Jadi ini kait bukan apa-apa ya. Ini kaitannya dengan sombong. Mungkin pada zaman itu orang kan senang karena pakaian masih sulit ya, ingin menampak-nampakkan kekayaannya dengan cara isbal gitu ya. Seperti orang nikah itu ya. Kalau orang-orang barat tuh nikah, coba lihat pakaian nikahnya itu ya. 300 meter kali ya orangnya di sini. Iya itu. Sono itu. Itu kan kotorannya nanti banyak. Mungkin itu maksudnya ya. Akhirnya muncul sebuah pendapat, silakan ikut apa tidak saya juga enggak tahu ya. Kalau untuk sebuah kesombongan itu hukumnya haram kan. Tapi kalau enggak kesombongan, apa juga mengatakan enggak ada hubungannya dengan kesombongan itu. Pokoknya siapa yang di bawah mata kaki itu hukumnya haram gitu ya. Terus gimana gitu kan? Ya usahakanlah gitu aja lah, belajarlah usahakan gitu aja ya. Ya tapi mudah-mudahan bukan untuk sebuah kesombongan ya kalau kita melakukan. Sebab gak mungkin sombong dengan celana panjang, siapa yang sombong ya. Sebab model celana itu kan beda-beda juga tiap tahun ya. Kalau dulu sempit di atas, gede ke bawah, cut brai gitu ya. Cut brai ke bawah itu lah. Ada dulu waktu saya SMP itu sempit dari atas sampai ke bawah. Sehingga masuk, itu gak berubah mata kaki lah itu, di atas mata kaki lah itu. Itu pakai celana sekolah itu, sampai pakai apa itu? Enggak, inilah, plastik itu lah, plastik ya. Sampai gitu loh masukinnya itu. Wah, itu loh. Itu bukan apakah itu termasuk yang sunnah? Itu di sini loh celananya itu, di betis itu loh. Itu sempit dari atas sampai ke bawah itu loh. Kalau orangnya gemuk saya enak, kalau kurus. Bingung orang ini, tulang kok dibalut gitu. Dulu ya zaman dulu itu berkembang gitu ya. Jadi kalau bisa ya usahakan ya, kalau bisa usahakan di pertigaan betis. Ya kalaupun panjang jangan panjang-panjang banget lah ya. Sobat nanti mungkin untuk kotoran mengganggu kita sucinya segala macam, mungkin itu saja gitu loh. Atau kalau misalnya menutup cacat kan enggak apa-apa tuh. Misalnya mata kaki kita 3 gitu ya. Orang 2 kita 3 gitu. Nah, ini kita tutup kan. Misalnya gitu. Atau ada bolong mungkin di kaki kita ya, tembus pandang gitu kan enggak enak. Biasanya kita naruh pulpen sono itu. Nah, ini contoh aja ya. Kalau menutup juga enggak apa. Nah, kalau pakai sarung salat ya jangan begitu. Tapi kalau perempuan ya kalau bisa perempuan itu kan menutup semuanya ya. Kalau perempuan malah harus di bawah mata kaki. Kalau untuk sholat ya. Tapi kalau berjalan di jalan raya kan banyak kotoran tuh. Taik sapi, taik kuda, kotoran ini, kotoran itu gitu loh ya. Jadi nanti kainnya nanti dipakai sholat gimana gitu loh ya. Sampai menyapu jalan gitu loh. Nanti kalau kita perempuan sewa ya, atau laki-laki, celananya panjang tuh kan nyapu jalanan gitu loh. Nanti malah penyapu jalan terima kasih mah kita. Makasih udah ditolongin kan. Saya tinggal ngumpulin aja. Ya, terima kasih ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dulu dengan doa kita majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.